Iya, perawan ting-ting kamu. Ayo nyanyi bareng. Yeay. Kasih malu nyanyi mas. Cairah mas. Nyanyi ya. Matur nuwun. Asun karepno bisa ambirika selawase yo mung ambirika tapi gelem di mane ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana dikawong liya. Langsung karepno iso ambirika selawase yo mung ambirika tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa wong liya. Semuanya aja atau